merupakan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Bapak dan Ibu, kalau kita tatap juga teguran-teguran Allah kepada bangsa Indonesia, setiap daerah istimewa dimungkinkan akan mendapatkan teguran dahsyat dari Allah. Bukan kita meramalkan tinggal satu daerah istimewa, bukan itu. Mudah-mudahan tidak. Kalau segera manusianya kembali kepada agama Allah. Tetapi sekalipun demikian, Bapak dan Ibu, angka AIDS yang tertinggi di Indonesia adalah Kota Bandung. Mungkinkah teguran Allah di Kota Bandung dulu? Nah, mari kita tatap kembali bahwa penyakit-penyakit seperti itu adalah karena meninggalkan agama. Karena meninggalkan aturan Allah dan aturan Rasul. Kenapa bapak-bapak dibolehkan oleh Allah punya istri sampai 4? Itulah diantaranya. Supaya penyakit-penyakit itu tidak ada. Hanya permasalahannya ketidakberhasilan adalah kembali kepada bapak sendiri. Pendidikan di rumah tangga mungkin belum bisa berhasil. Karena istri bapak belum bisa mencarikan istri yang kedua bagi bapak sendiri. Maaf bapak, maaf ini. Ya, ini salah satu tolok ukur. Kalau kita ingin mencoba membuktikan bahwa surat An-Nisa, fankihu ma taubalaku minan nisa'i masna wasulasa warubah. Malah sekarang banyak istri, kalau saya di madu lebih baik saya minta cerai. Lebih baik gugat cerai. Itu ketidakberhasilan pendidikan di Indonesia. Tapi kalau di Arab, istri, hanya satu-satunya istri, waduh itu dianggap katanya, saya belum bisa menyenangkan sang suami. Itu menurut pendapat orang-orang Arab. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu, ini yang pertama ini adalah orang yang meninggalkan agama bisa menderita kesakitan. Bapak pun juga boleh bisa seperti itu sakit. Kenapa? Karena mungkin di satu ketika meninggalkan agama, istri bapak pun bisa. Salah satu contoh, surat An-Nur mengatakan, jika istri meladeni sang suami, mimba di sholatil isya, wa mimba di sholati subhi, wa mak di sholati duhri. Setelah sholat isya, setelah sholat subuh, dan setelah sholat duhur. Itu servis istri kepada sang suami. Jadi bapak-bapak, Allah menatap lebih jauh dan diprogramkan. Quran sudah memprogramkan, itulah kebutuhan biologi laki-laki. Sehingga sang istri harus mampu dan bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan itu. Kalau tidak, bapak-bapak nanti kelak pada usia 50 tahun ke atas. Kalau tidak ada program sitin, itu mungkin bisa terjadi penyakit prostat. Sitin itu artinya 50 kali berhubungan, 60 kali berhubungan dengan istri selama 1 tahun. Dihitung saja oleh bapak. Jadi yang sudah over seket silakan. Bagaimana kalau tiap hari itu lebih bagus. Tiap hari lebih bagus supaya. Hanya saja kenapa Rasul mengatur seperti itu. Sebelumnya berwudu, setelahnya berwudu. Bagi bapak-bapak sangat baik. Karena kalau bapak selesai berhubungan dengan istri bapak, kemudian kejamban sampai bisa kencing, itu adalah suatu upaya kesehatan. Supaya tidak ada pengendapan-pengendapan di dalam prostat itu. Itu kami baca dalam kitab Subulus Salam. Dalam kitab Aunul Ma'bud kami baca. Jadi disunahkan. Jadi jangan sampai selesai melaksanakan hubungan antara suami istri langsung tertidur. Itu tidak boleh. Minimal wudu, maksimal mandi. Ibu bapak, inilah aturan agama. Jadi ada orang yang kena penyakit-penyakit seperti itu adalah mungkin tatkala mudanya atau tatkala menjelang tua tak tersalurkan dengan program sitin itu. Silakan bapak bicarakan nanti dengan istri bapak yang umurnya sudah over seket. Ya, program sitin ini harus dibicarakan. Sebab kalau yang ada di langit dan di bumi mengutuk istri bapak, tidak mau itu malaikat yang ada di langit dan di bumi mengutuk. Idza da'a rajulun ra'atahu fi firasihi fa'amat la'anatul malaikatu fis-samai wal-ard. Jika seorang suami mengajak istrinya di tempat tidurnya kemudian menolak, malaikat yang ada di langit dan di bumi itu mengutuk kepada istri itu sehingga ridho kembali. Dan kalau sang istri menolak tatkala diajak oleh sang suami, itu adalah green light untuk bapak bahwa sang istri membolehkan punya istri yang kedua atau yang ketiga. Jadi, tapi untuk bapak-bapak, silahkan berbicaralah. Ibu dan bapak, itulah yang poin yang pertama. Jika meninggalkan agama, maka emosi yang dipakai akibatnya akan tegang fisik dan psikis kita. Jadi kita mungkin akan menderita kesakitan. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu. Jika manusia meninggalkan agama, maka ma'isyatu dunka akan datang kepada kita. Kehidupan yang sangat sempit, barangkali dunia seperti daun kelor itu, pasti akan datang. Padahal Masya Allah, bapak dan ibu, kalau kita pakai agama, kita tidak sendirian. Bapak yang ada di Bandung, sama dengan di kota-kota lain. Bapak yang ada di manapun, Muslim itu sama. Kita bisa dialog konsep, bisa dialog ide. Jadi pakailah agama. Di dalam agama ada silaturahim. Inilah diantaranya. Bapak pergi ke rumah teman, ke rumah saudara, dan yang lainnya. Ini untuk membuka. Jangan sampai terjadi dunia itu semakin sempit. Malah harus seperti bapak-bapak. Dunia disempitkan oleh bapak. Seakan-akan dunia ini dililit oleh kawat email saja. Sehingga kalau saya ingin melihat Amerika, tinggal pijit tombol, oh inilah Amerika. Saya ingin melihat bagaimana Rusia, tinggal pijit tombol, oh inilah Rusia. Itulah program bapak yang bapak kelola, yang disebut dengan antena parabolanya itu. Sehingga dunia ini semakin kecil. Nah, tapi bagi orang yang meninggalkan agama itu, sungguh sangat sulit hidup itu. Kenapa? Ini jaminan Allah. Jaminan Allah. Kadang-kadang kita kena tidak tahu, sedang pepergian, apakah sholat ini jamaah, qasar atau bagaimana, sholat mana dulu yang harus kita lakukan. Akhirnya, lebih baik nanti aja sholat setelah tua. Banyak yang berkesimpulan seperti ini. Padahal kalau kita pepergian, kita bisa melaksanakan sholat jamaah dan qasar. Kita lakukan duhur dulu, kemudian asar. Kita lakukan maghrib dulu, kemudian isya. Waduh, sangat. Adinu yusrun, agama sangat ringan. Bapak-bapak tidak sempat mengumpulkan duit nabung untuk berangkat haji, tidak berdosa. Tapi bagi orang yang tidak ada niat azam untuk melaksanakan haji, man mata walam ya'zubil haji faqad mata lejahiliyah. Siapa orang yang meninggal dunia tidak pernah mengazamkan untuk ibadat haji, maka matinya mati jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Saya yakin bapak-bapak, itulah diantaranya kehidupan yang serba rumit apabila meninggalkan agama yang memakai adalah emosi dan hawa nafsu. Bapak mungkin dengar, mungkin lihat, ini baru berita yang belum jelas. Bahwa karena meninggalkan agama, kesal kepada sang suami, bisa saja putranya itu dibunuh. Ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu. Yang ketiga. Kalau manusia meninggalkan agama, maka akan muncul khulu'ul basyariyah. Kekhawatiran dan kecemasan akan masa depan pasti akan datang. Aduh, saya bagaimana kalau pensiun? Saya bagaimana menghadapinya? Bagaimana putra-putri saya? Bagaimana cucu saya? Seakan-akan rezeki diatur oleh usaha bapak sendiri. Pada rezeki diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kalau orang meninggalkan agama. Kalau meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bapak dan ibu. Bingung, susah, dan gelisah merupakan salah satu di antara kenormalan hidup kita. Tetapi kalau berlebihan, sampai Bapak menatap lebih jauh lagi, 50 tahun yang akan datang bagaimana saya, apakah saya masih tetap begini, apakah akan tua renta, dan segala macam, bagaimana sepensiun, bagaimana duit tidak akan cukup, dan segala macamnya. Inilah kalau meninggalkan agama. Tetapi bagi orang yang meninggalkan emosi dan hawa nafsu, kembali kepada agama, insya Allah, masalah ini adalah bisa diselesaikan. Kenapa? Karena kita berkeyakinan Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, segala-galanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, kemudian yang keempat, jika agama ditinggalkan adalah bisa mendatangkan hilangnya kasih sayang, iskotul hub wal ananiyah, hilangnya kasih sayang terhadap sesama manusia, hilangnya kasih sayang dan makin tidak manusiawinya tindakan-tindakan kehidupan manusia. Bapak bisa melihat lebih dekat lagi kejadian-kejadian di kota Jogja. Banyak sekali orang yang tidak manusiawi. Kenapa orang yang menderita sebelah sana kok dipajak sebelah sini? Diminta sebelah sini, diturunkan. Padahal orang itu bukan orang Jogja, mungkin orang-orang lain. Inilah tidak manusiawinya. Dan juga bapak-bapak yang perlu dipikirkan kembali, bagi orang-orang Jogja, Bantul, dan sekitarnya adalah tempat-tempat ibadah yang belum terpikirkan. Ini diantaranya, kalau tempat ibadah ditinggalkan, pasti orang itu ibadatnya tidak akan khusyuk. Atau mungkin akan terjadi meninggalkan ibadat-ibadat, khususnya ibadat sholat lima waktu. Nah, jadi Bapak, Ibu, yang keempat ini, yang pertama, iskotul hub, hilangnya rasa kasih sayang. Jadi Bapak kalau menatap istri tidak lagi dengan tatapan kasih sayang, tidak lagi tatapan dengan tatapan dunia dan akhirat. Kalau Bapak juga menatap yang lain tidak senyumetris, barangkali senyumnya hanya 2 cm ke kanan saja atau 2 cm ke kiri saja. Ini pun juga akan terjadi. Atau Bapak menatap bawahan, mungkin akan terjadi pula tatapan yang iskotul hub ini, hilang rasa kasih sayang. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah hilang rasa kasih sayang, insyaallah orang akan memperlakukan manusia-manusia tidak seperti manusia lagi. Silakan saja Bapak coba lihat, tatap oleh Bapak, istri Bapak, Bapak tatap dengan penuh kasih sayang, ditatap dunia dan akhiratnya. Tapi kalau Bapak tatap dunianya saja, kata Bapak, dalam hati akan bicara dalam emosi. Kok istri saya dulu tuh, masya Allah, gitu ya, cantik, tapi sekarang kok bagaimana? Kalau istilah Sunda, aduh, istri saya teh baheula teh susuna susu nona, tapi ainat parantos susu tepung. Gitu. Punten bapak-bapak, kalau istilah Sunda seperti itu. Nah, baheula pamajikan aing teh susu nona, ainat bet jadi susu tepung. Pasti akan bicara seperti itu. Seperti Aus bin Sabit kepada Jamilah. Terkenal itu Pak, kasus dihar di dalam agama Islam. Sampai Aus mengatakan, oh kalau begitu istri saya seperti ibu saya. Jadi membandingkan istrinya dengan istri atau dengan ibunya. Sehingga ditegur oleh Allah, 4 bulan kau tidak boleh gaul dengan istrimu karena kau membandingkan istrimu dengan ibumu. Itu emosi Pak. Tetapi kalau kita menatap dengan agama, saya senang dengan istri saya maju dengan istri saya bisa dapat naik pangkat karena istri saya bisa ini karena anu. Semuanya akan bicara itu. Tanpa doa dari istri, pasti akan jatuh dan jatuh. Nah, inilah Bapak, tatapan-tatapan yang dikatakan di sini, kalau meninggalkan agama, isqotul hubwal ananiyah akan terjadi kepada kita. Masya Allah. Bapak menatap putra bapak, putri bapak, dikatakan dengan penuh kasih sayang, anak saya harus lebih dari saya. Kalau saya sekarang S1, masa iya anak saya jadi tukang es? Pasti anak saya harus S2, S3, minimal S2. Nah, bagaimana mengarahkannya? Inilah agama. Tetapi kalau tidak pakai agama, masa bodoh, yang penting dia, Allah pun memberikan rezekinya, yang penting dia bisa hidup saja. Tanpa pernah bertanggung jawab bagaimana masa depan anak tersebut. Saya yakin Bapak memahami bahwa anak sebagai P3O, pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha orang tua. Jadi anak merupakan amalu rajuli, kata Al-Maraghi, cita-cita ayah dan ibunya anak itu. Baik Bapak dan Ibu, jadi kalau tidak pakai agama, isqotul hubwal ananiyah ini pasti akan datang kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kelima adalah tasjidul asyirah wal jumhuriyah. Kalau kita meninggalkan agama akan merasa terisolir, akan merasa terasingkan dari keluarga. Istri bapak umpamanya suka sholat, bapak tidak sholat, akan terasingkan. Apalagi kalau bapak umpamanya biasanya suka aktif di masjid, kemudian tidak aktif di masjid, bapak tinggalkan sholat berjamaah di masjid, bapak akan merasa terasingkan oleh masyarakat. Kok kenapa bapak ini biasanya suka ada, kemudian kenapa tidak ada? Pas ditanya, pak, biasanya bapak hadir, kenapa bapak jarang sekali sholat berjamaah? Oh, saya ini sibuk. Semua akan bertanya-tanya, ada apa di masjid kami ini sampai bapak bisa mundur dari kegiatan itu? Nah inilah pak, yang dikatakan tasjidul asyirah. Di keluarga saja akan merasakan terpisahnya keluarga. Jadi kasih sayang mungkin tidak bisa nyambung terhadap putra-putri kita. Itu disebabkan karena meninggalkan agama. Karena kasih sayang yang semua yang disampaikan oleh bapak, ibu kepada putra-putri, maka akhirnya Rasul katakan, ma la yarham la yurham lahu. Siapa orang yang tidak menyayangi secara optimal kepada putra-putrinya, Allah tidak akan sayang kepada orang itu. Ma la yaghfar la yughfar lahu. Siapa orang yang tidak mengampuni, maka Allah pun tidak akan mengampuninya. Jadi kalau bapak melihat istri bapak melakukan kesalahan, bapak akan berbicara dengan agama, yang sudah saya maafkan, mari aktif kembali. Tidak usah diungkap sampai permasalahan menjadi-jadi, maka akhirnya akan terisolirlah antara suami dan istri. Adalah satu titik rawan nanti akan tiba, muncullah niat ingin cerai, muncullah ingin dibenci oleh Allah, bahwa tolak itu adalah abghadul halal indallah at-talak. Perbuatan yang boleh tapi sangat dibenci Allah adalah cerai. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian, poin yang keenam, jika kita meninggalkan agama, akan munculnya kasratul asyirah, retaknya keluarga. Jadi ada keluarga retak. Nah, apa keluarga retak? Karena rumah tangga tidak diatur dengan agama, diatur dengan emosi, semuanya akan terjadi pertikaian, pertengkaran, papaseaan, dan mungkin yang disebut kata istilah Bandung awet rajet. Inilah karena agama ditinggalkan. Ya saya mah nikahnya dulu kan dipaksa oleh orang tua saya, ada itu alasan. Kemudian saya mah nikahnya karena terpaksa saja, itu alasan. Kalau sudah nikah, semuanya terimalah itu adalah qada dan qadar Allah. Kalau bapak mengatakan nasi sudah jadi bubur, kasih bumbulah bubur itu supaya lebih lezat lagi. Insya Allah akan lebih baik lagi. Tetaplah bahwa itu adalah merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bapak-bapak, akan retak keluarga kita. Jangan sampai menjadi keluarga tambalan. Artinya keluarga yang sudah cerai, sekalipun nikah kembali, tetap itu disebut keluarga tambalan. pernah pecah dalam keluarganya, kemudian ditambah dan ditambah lagi. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, kalau manusia meninggalkan agama, adanya a'wajul khuluq ala fahsya bil fahsyai. Artinya bakal ada terjadinya penyimpangan-penyimpangan moral. Penyimpangan-penyimpangan akhlak. Dan akan terjadi pergeseran sistem nilai di kalangan masyarakat atau di rumah tangga. Silakan Bapak lihat sekarang. Anak-anak bahasanya sudah tidak bahasa manusia lagi. Itu, maaf Bapak-Bapak, anak-anak sekolah. Panggil temannya, teman namanya Cecep, tapi panggilannya anjing. Anjing, minta rokok. Anjing, saya merokoknya gak bisa potong, si anjing. Anjing, saya rokok, saya potong. Jadi anjing, saya gak ngaruh rokok, Pak. Itulah bahasa. Jadi pergeseran-pergeseran, ini tuh budaya mana yang akan kita pakai? Tolong Bapak-Bapak, karena semua bersumber kepada rumah tangga masing-masing. Maka di rumah tanggalah diperkokoh, diperkuat. Kembalilah kepada agama Allah. Kembalilah kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada agama. Wa qulu qaulan karima, wa qulu qaulan layyina, wa qulu qaulan hakima. Bicara dengan ucapan yang bijak, bicara dengan ucapan yang lemah lembut, berbicara dengan ucapan yang baik dan benar. Insyaallah. Inilah Bapak-bapak, kalau agama ditinggalkan, insyaallah, Bapak-bapak, tatapan atasan pun kepada kita bukan tatapan sebagai orang yang mendukung. Maaf Bapak-bapak, kita bisa jadi di atas karena ada yang di bawah. Kita di bawah sebagai pendukungnya. Ini adalah merupakan satu kolektif kolegial sistem yang harus diperkokoh. Jadi jangan sampai umpamanya, oh saya ini pemimpin. Ini tidak pakai agama. Pemimpin jadinya karena agama, pendukung-pendukungnya adalah banyak. Inilah Allah yang menakdirkan. Sekalipun jadi pemimpin, Allah Maha Kuasa. Orang semua bawahan berdoa, ya Allah gilirkan sarafnya sedikit aja. Pasti bakal terjadi, itu doa dari bawahan. Apalagi doa orang yang merasa dikhianati dan dizolimi. Lantas bicara, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pemimpinku adalah zolim, pemimpinku adalah anu, sehingga yang bawah bicara, ya Allah, geserkan sedikit. Bisa saja seperti itu. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudilu man tasha. Itu Allah. Kun fayakun, insyaallah. Makanya disinilah tatapan atasan ke bawahan, maaf Bapak-bapak, adalah ruhamau bainahum. Wabima rahmati minallahi lintalahum. Maka dengan kasih sayang yang Allah berikan, lunak hati dengan mereka. Tatap semua dengan penuh kasih sayang. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan kelak akan ditanya dari kepemimpinannya. Jadi Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sudah banyak jasanya, ya bagi masyarakat, bagi kami, tolong di sini tatap semua dengan penuh kasih sayang siapapun. Ibu dan Bapak, kemudian pergeseran nilai-nilai. Manakah nilai yang akan dipakai kelak? Saya lihat di kalangan generasi muda sekarang, bukan nilai agama yang dipakai. Tetapi nilai budaya luar yang dipakai. Bukan lagi budaya bangsa Indonesia. Saya pernah lihat ada seorang anak lewat di hadapan bapaknya, lewat saja. Dia pernah bicara, permisi, punten, maaf, dan segala macam. Selonong boy aja seperti itu. Inilah pendidikan kurang berhasil. Bapak dan Ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian, yang kedelapan, Bapak-bapak. Orang meninggalkan agama akan muncul izzatul muru'ah. Yaitu, hilangnya identitas diri. Bapak-bapak, Rasul pernah mengatakan, "Iyyakum watalawuna fid-din," kata Rasul. Hati-hati engkau jangan membunglon dalam agama. Artinya, kalau bahasa Sunda, tonglolonokan. akan hilang jati diri ini. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu, identitas diri sebagai muslim nampakkan oleh kita. Ha anada muslimun qobla kulli syai. Saya ini muslim sebelum apa-apa. Artinya kita merasa diri diperhatikan Allah, mempunyai jiwa hauna kapan dan dimanapun kita diperhatikan Allah. Inilah muslim. Jangan sampai bapak-bapak hilang jati diri kita. Bapak, di sini muslim. Kok di luar sini bukan muslim? Umpamanya. Nah itu. Jadi bapak-bapak dan ibu, inilah kalau meninggalkan agama biasanya seperti bambu. Bagaimana angin? Angin ke utara ikut ke utara, angin ke selatan ikut ke selatan. Inilah orang yang tidak berpegang teguh kepada agama Allah. Dan orang seperti ini, kata Rasul, jangan disolatkan tatkala meninggal dunia. Karena ini adalah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak dan Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Kalau memang waktu masih ada. Masih ada waktu. Ya silakan Bu, ada satu pertanyaan barangkali. Kalau ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan sampaikan kembali. Jadi Bapak, jangan sekali-kali meninggalkan aturan agama tatkala berada dimanapun. Mulailah dengan ucapan bismillah. Akhirilah dengan hamdalah, dengan tahmid. Selalu ingat kepada Allah, sekalipun Bapak sedang ada di jamban, hati tetap ingat kepada Allah. Karena di jamban adalah setan yang sangat banyak, setan-setan itu. Jangan lupa pula doa-doanya tatkala kita masuk ke tempat-tempat itu. Tempat manapun, mau ke pasar, sampai doa itu dilupakan. Jadi bapak-bapak dan ibu, kalau kita meninggalkan agama, pertama akan sering sakit-sakitan. Karena hati tidak didominir oleh Allah lagi, tapi didominir oleh setan. Kemudian akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan rumit. Dan juga kekhawatiran dan kecemasan, kekecewaan menghadapi masa depan yang terus menghantuinya. Kemudian akan hilangnya kasih sayang dan makin tidak manusiawinya hubungan antara manusiawi. Kemudian bapak-bapak akan terisolirnya diri kita dari keluarga dan dari masyarakat. Akan retaknya keluarga jika kita meninggalkan agama. Kemudian akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan moral atau akhlak, dan juga akan berubahnya sistem-sistem nilai terutama di negara kita. Kemudian akan hilangnya identitas jati diri kita kalau kita sudah meninggalkan agama. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan sehat wal afiat, mudah-mudahan putra-putri kita disolehkan Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan kita selalu diberikan ampunan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyinana bil hilmi wa akrimana bit taqwa wa jamiluna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuhu ma illa anta. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa ftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina minal qaumiz zalimin, wahdina wa nazina minal qaumil kafirin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil alamin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.